السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمكم الله، penjelasan tentang al-istinja. Setelah bab atau penjelasan tentang macam-macam najis, maka al-muallif berikutnya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istinja. Karena istinja ini berkaitan dengan najis yang keluar dari dua jalan. Secara bahasa, makna istinja ma'khuzun min kalimah an-naja, diambil dari kata naja. Dalam ungkapan bahasa Arab dikenal dengan ungkapan najamtu syajarah, ai bimakna qata'tuha, aku memotong pohon. Faka'annahu qata'al adha'anhu, seakan-akan istinja ini adalah satu ungkapan atau gambaran tentang seseorang yang menghilangkan atau memotong, yaitu satu gangguan darinya. Keberadaan najis tentu sangat mengganggu. Pandangan mata terganggu dengan adanya najis, atau bau yang ditimbulkan dari najis itu pun mengganggu. Maka makna secara bahasa ini adalah pendekatan makna, takrimul makna itu bisa kita dapati dari pengertian secara bahasa ini. Jadi istinja itu adalah memotong sesuatu yang dianggap mengganggu. Namun pengertian bahasa bukan yang dimaksud di dalam pembahasan fikih. Oleh karena itu istilah atau syar'an, istilahan ini dibutuhkan untuk menetapkan apa pengertian yang dikehendaki oleh fikih Islam itu. Al-Mu'allif mengatakan wafil istilah, yang dimaksud dengan istinja secara istilah adalah izalatu ma kharaja minas sabilain, yaitu menghilangkan apa saja yang keluar dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud adalah al-qubul wa dubur, yaitu jalan depan yang biasa keluar najis-najis berupa cairan, atau dubur, itu yang biasa keluar najis-najis yang jamid, yang padat. Bima'in aw hajarin aw warakin wa nahwiha, dengan media air bisa, atau dengan batu juga bisa, atau dengan kertas, daun, dan yang semisal dengan itu. Jadi pengertian istinja adalah satu amalan, satu perbuatan seseorang menghilangkan atau membersihkan apa saja yang keluar dari depan maupun dari belakang, yaitu berupa najis-najis. Ya, jadi keluarnya itu dari dua jalan ini yang ma'ruf dikenal sebagai jalan keluarnya najis, bukan dari lubang bagian lainnya, bukan. Karena pada manusia ini ada banyak lubang. Jadi di kepala juga banyak lubang. Namun yang keluar dari hidung, lubang hidung itu berupa ingus, atau dari mulut berupa ludah, dahan dan sebagainya, dan disebut dengan najis. Jadi cairan-cairan yang keluar dari selain dua jalan ini tidak disebut dengan najis. Oleh karena itu membersihkan ingus, mengeluarkan ludah itu tidak disebut dengan istinja. Jadi istinja ini berkaitan dengan najis-najis yang keluar dari dua jalan, al-qubul wa dubul. Istinja memiliki sebutan yang lain, dikenal dengan istijmar. Apabila yang digunakan untuk membersihkan najis-najis dengan menggunakan media batu-batu kecil. Li'annahu yusta'malu jimar wahyal hijar tussafirah. Apabila yang digunakan untuk menghilangkan najis-najis itu, jadi tidak ada air, ya, tidak ada kertas, tidak ada daun, adanya batu-batu apa itu kecil, ya, koral kecil itu, setelah buang air kecil ingin dibersihkan dengan itu, ya, atau setelah buang air besar ingin dibersihkan dengan itu, maka dikatakan dia sedang beristijmar, karena yang digunakan adalah batu-batu kecil. Istinja minal ibadah, termasuk bagian daripada ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Walaupun secara adat manusia bisa melakukan ini, artinya amal istinja ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang di luar Islam pun juga melakukan istinja, namun mereka tidak mengenal istilah itu, ya. Karena ini adalah bagian yang sifatnya adat. Setiap orang yang hidup mengetahui sesuatu yang keluar, walaupun mereka tidak menyebut dengan istilah najis, tapi itu adalah kotor yang harus dihilangkan. Maka mereka pun melakukan tadi hal yang dikenal dalam Islam itu dengan istinja. Ya. Perkara yang seluruh manusia dalam kehidupannya membutuhkan atau terbiasa dan mengharuskan dirinya melakukan proses pembersihan dari najis-najis ini dikatakan sebagai adat. Sebagai adat. Ya. Seperti makan, minum itu adat. Ada. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, ya, primer, tidak bisa tidak manusia melakukan itu disebut adat. Adat. Ya. Ketika Islam menetapkan adanya dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dan kemudian seorang muslim melakukan itu karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka saat itu adat berubah menjadi ibadat. Saat itu kedudukan adat berubah menjadi ibadat. Ya. Karena wilayah ibadah dalam Islam ini sangat luas sekali, ya. Bahkan tanpa batas, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan taatullah, taatul rasul, itu disebut ibadah, baik yang besar maupun yang kecil, ya. Seperti ini, yang umumnya orang menganggap ini perkara yang kecil atau perkara yang menjadi kebiasaan hidup, ya. Karena saja kita membersihkan najis-najis kita, baik yang keluar dari kubur depan maupun belakang, tidak diniatkan untuk mentaati Allah dan Rasul, maka hukumnya adalah mubah. Maka hukumnya adalah adat saja, mubah. Ya. Tidak ada nilai ibadah sama sekali. Berbeda apabila kita melakukan itu untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Al-Mu'allif menjelaskan hukum al-istinja ini wajibun min kulli kharijin mu'tad min as-sabilain kalbaul wal mazdi wal qaid. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum istinja adalah wajib. Hukumnya wajib. Wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini hasan. Idza dhahaba ahadukum ila al qaid, apabila seorang selesai buang air besar, fal yastatif bi thalathati ahjar, maka hendaknya dia beristinja dengan 3 buah batu. Fa innaha tajzi'u anhu, maka yang demikian itu sempurna, ya. Maka yang demikian itu sah istinjanya. Wa hadha amrun wa huwa lil wujub, perintah Nabi yang menggunakan sifatul amr, yakni perintah, ya. Jadi perintah itu menunjukkan wajibnya, ya. Perintah itu menunjukkan wajibnya. Selain ada riwayat yang menjelaskan larangan Nabi SAW, la yastanji, janganlah kalian beristinja. Satu dari kalian janganlah beristinja dengan batu yang kurang dari tiga. Larangan Nabi dari sisi yang lainnya. Jadi perintah Nabi dari satu sisi itu menunjukkan wajibnya, sedangkan larangan Nabi dari sisi yang lain menunjukkan haramnya. Itu haram melakukan istinja dengan batu yang kurang dari tiga. Ya. Ini menunjukkan an-nahyu 'anil iktisar 'alal aqall min thalathati yabtali tahrim. Beristinja dengan batu yang kurang dari tiga menunjukkan haramnya. Wa idza harrama tarka ba'd an-najasah fa taraka jami'uha aula. Kalau menggunakan tiga buah batu, kurang dari tiga buah batu, ini termasuk yang dilarang atau termasuk diharamkan, maka meninggalkan perbuatan istinja, ya, jelas kedudukan hukumnya adalah haram secara mutlak. Ya. Jadi satu sisi menunjukkan perintah yang menunjukkan wajibnya, sedangkan larangan Nabi menunjukkan haramnya. Oleh itu para ulama, jumhur ulama, ya, dalam masalah istinja menetapkan hukum wajib tidak boleh ditinggalkan. Ya. Baik dengan menggunakan air, batu atau benda-benda lain. Kalau menggunakan batu tidak boleh kurang dari tiga. Jadi menggunakan batu dua ini tidak sah. Ya. Apalagi satu, apalagi tidak sama sekali beristinja, jelas hukumnya haram. Istinja ini wajib. Media yang disebutkan baik dari hadis-hadis yang sahih menunjukkan adanya variasi. Jadi banyak sekali media-media yang dibolehkan untuk digunakan sebagai istinja. Karena hakikat istinja adalah apa tadi? Izalatu makharaja min as-sabilain. Bagaimana supaya najis-najis itu hilang? Jadi hilang secara zatnya. Jadi kalau cairan hilang, cairannya itu kering. Kalau padat hilang tadi, ya. Jadi ketika hilang dengan menggunakan media apapun itu bisa dilakukan istinja itu. Namun para ulama menjelaskan bahwa istinja bil ma'i afdal minal istijmar bil ahjar. Sekalipun istinja dengan seluruh media yang disebutkan tadi, air, batu, kertas, daun dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Namun para ulama melihat dalil-dalil yang ada menetapkan bahwasannya istinja dengan air adalah afdal. Afdal. Di antara dalil yang menunjukkan afdaliyah istinja bil ma adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan surah At-Taubah ayat 108 yang memberikan pujian terhadap penduduk Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalamnya ada laki-laki, ada orang-orang yang senang melakukan perbuatan bersuci. Qal Abu Hurairah mengatakan yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah kanu yastanjuna bil ma', mereka beristinja dengan air. Beristinja dengan air. Ya. Karena mereka senang beristinja dengan air dan senantiasa menggunakan air sekalipun di sana ada batu, ada benda lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini untuk menunjukkan bahwa penggunaan air afdal. Oleh karena itu Imam At-Tirmizi rahimahullah taala mengatakan wa alaihi al-amalu 'inda ahli al-'ilm yahtaruna al-istinja bil ma' wa in kana al-istinja bil hijarah yajzi'u 'indahum. Oleh karena itu para ulama beramal dengan mengutamakan istinja menggunakan air sekalipun menggunakan batu dibenarkan. Ya. Fa innahum istahabbu al-istinja bil ma' wa ra'awhu afdal. Dan mereka mengatakan bahwasanya istinja dengan air itu adalah lebih utama. Ya. Jadi beristinja boleh menggunakan media apa saja, tapi kalau ada air sebaiknya gunakan air. Ya. Selain daripada air memiliki sifat daya bersihnya lebih baik dibandingkan dengan benda-benda lain. Sedangkan hadas atau sesuatu yang keluar berupa angin dari jalan belakang dubur, maka tidak ada dalil sama sekali untuk mengistinjakan. La yustanja min khurujir rih wa la yalzimul istinja qabla al-wudu. Tidak ada dalil atau tidak disyariatkan apabila seorang keluar angin, buang angin untuk beristinja. Berkata Imam Ahmad, yakni Abu Abdullah rahimallahu taala, "Laisa fi rih istinja'u fi kitabillah wala fi sunnati rasulih." Ini tidak ada syariatnya mengistinjakan setelah buang angin, ya, kecuali apabila seorang sedang ada gangguan sakit perut, ya. Jadi semisal diare, yang kalau dia buang angin mungkin ada ampas, ada kuahnya kata itu, ada kuahnya yang keluar, ya, maka wajib istinja, ya, karena itu termasuk najis, ya, termasuk najis, ya. Tapi kalau yang sehat, insyaallah ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 6 berfirman, "Idza qumtum ila shalah fasyilu wujuhakum ila akhir ayat." Yang dimaksud adalah idza qumtum minan naum, jika kalian bangun dari tidur kalian, ya, apa yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, langsung berwudu. Jadi sama sekali tidak ada isyarat perintah Allah maupun dari Nabi untuk beristinja setelah buang angin. Ya. Ini dijelaskan karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwasannya buang angin itu juga perlu istinja, wajib diistinjakan. Maka ketika tidak ada dalil, ya, untuk menetapkan istinjanya buang angin, maka tidak diperbolehkan kita menetapkan wajib atau sunnah. Tapi barang siapa yang ingin beristinja, ya, hanya lantaran mungkin untuk berhati-hati atau mungkin dia ingin saja begitu, ya, tanpa ada keyakinan yang menetapkan bahwasanya istinja buang angin itu bagian dari agama, maka tidak apa-apa. Ya. Penggunaan batu untuk istinja hendaknya diperhatikan. Artinya benda-benda padat, ya, yang semisal dengan batu hendaknya dilihat apakah benda itu terbentuk dari tulang atau terbentuk dari kotoran-kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan. Ya, kalau benda keras itu berupa tulang atau kotoran-kotoran hewan yang dinajiskan, maka tidak diperbolehkan. Ya. Jadi sebaiknya benda keras itu adalah dikenali betul-betul itu adalah batu. Ya. Jadi bukan berbentuk tulang dan juga bukan kotoran binatang yang dinajiskan yang sudah mengering. Ya. Di antara adab-adab istinja disebutkan dalam kitab Sahih Sunnah ini, Allah yastanji bi yamini. Janganlah seorang beristinja dengan tangan kanannya. Wala yamas al-farja bi yaminihi. Kadzalik. Dan juga jangan menyentuh faraknya, zakarnya dengan tangan kanannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, la yumassikanna hadukum zakarahu biyaminihi. Janganlah seorang dari kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Jadi ini khusus untuk laki-laki, ya, yang memang harus dipegang. Ya. Kalau untuk wanita tidak ada pegangannya. Kalau laki-laki ada batangannya. Ya. Oleh itu harus dipegang. Tidak dipegang justru malah membuat kerusakan dengan adanya najis-najis yang tersebar. Oleh itu dipegang. Jadi perintah Nabi, larangan Nabi ini bukan berarti, ya, Rasulullah SAW, ya, melarang sama sekali tidak. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi adalah pembatasan larangan itu dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Yang dimaksud adalah peganglah dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan, dan jangan dilepas. Ya. La yumassikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Ketika dia buang air kecil, maka janganlah dia megang zakarnya kecuali dengan tangan kiri. Wala yatamassa minal khala bi yaminihi, dan juga ketika dia beristinja, janganlah dia membersihkannya dengan tangan kanan, bahkan harus dengan tangan kiri. Disebabkan najis adalah kotoran, ya. Menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang syaraf, sedangkan tangan kiri hal-hal yang ghair syaraf. yang tidak mulia, yang tidak dimuliakan. Jadi kotoran-kotoran itu dengan menggunakan tangan kiri, yang mulia-mulia dengan tangan kanan. Jadi termasuk adab. Jadi orang tua yang membersihkan ya, najis-najis putra putrinya, ini juga diingat adab ini. Ya. Termasuk istri-istri yang bersihkan najis-najis punya suaminya. Ya. Karena kalau suami istri bercampur tentu ada najis-najis yang keluar. Jadi membersihkan tidak boleh dengan tangan kanan. Ya, diingatkan istri-istri supaya tidak menggunakan tangan kanan, dengan tangan kiri. Ya. Yang kedua, ayat luka yadahu bil ardh, membersihkan tangan yang digunakan istinja, tadi pegang-pegang najis itu dibersihkan dengan air. Adalah Nabi SAW fastanji, Rasulullah beristinja, summa masah yadahu, kemudian Rasulullah mengusapkan tangannya alal ardh, yaitu ke bumi. Karena saat itu ada air, tapi tidak ada sabun, tidak ada cairan-cairan pembersih. Oleh itu Rasulullah SAW menggosokkan tangannya ke bumi. Kalau sekarang ada sabun maka aula, maka lebih baik ya, dibersihkan dengan sabun. Ini sunnah. Tadi seperti saya katakan bahwa yang seperti ini tidak diajarkan dengan dalil-dalil pun kita sudah mengerti kan begitu. Ya. Tapi kalau ada dalil-dalil yang menegaskan, ya, maka ini merupakan bentuk tadi penetapan syariat. Ya. Jadi adat itu bisa berubah menjadi ibadat apabila kita taati ini. Ya. Kalau kita taati, ya. Jadi kita pegang zakat kita dengan tangan kiri dengan mentaati, dengan niat untuk mentaati Rasul, maka itu ibadah. Jadi beribadah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya salat, bukan hanya qiraatul Quran. Tapi pada saat kita pegang zakat kita bisa menjadi ibadah untuk kita, selama kita meniatkan diri tadi memegang zakat kita itu dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Jadi ibadah itu bisa dilakukan di toilet. Apa iya? Seorang muslim bisa beribadah di toilet? Ini kan pertanyaan orang yang membatasi ruang, ya, ruang lingkup ibadah itu hanya ada di masjid, ya, hanya ada pada saat dia itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Di semua tempat bisa, ya. Bahkan di tempat yang kotor seperti itu pun bisa, ya. Karena makna ibadah itu adalah secara apa tadi? Secara mujadah, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Kaifa yastanji min man bihi mar salisil baul wa nahwihi. Ada di antara kita ini yang mungkin diuji oleh Allah dengan adanya penyakit semisal salisil baul, itu buang air kecil itu terus-terusan, ya. Jadi buang air kecil terus-terusan, ya. Jadi tidak bisa dikendalikan kapan harus buang, kapan tidak, ya. Jadi untuk menahan tidak bisa, ya. Jadi mungkin sensornya sudah rusak di sana, ya. Jadi tidak terkendali lagi, jadi terus saja keluar. Semisal dengan wanita istihadah, wanita-wanita kita itu juga ada yang terkena ujian atau gangguan seperti ini, yaitu keluar darah terus menerus, ya, tanpa bisa dihentikan. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, istinjaknya tidak wajib setiap kali najis-najis ini keluar, ya. Tapi dia cukup mengistinjakkan dirinya pada saat ingin salat saja. Jadi pada saat ingin salat maka dia bersihkan, kemudian dia cepat berwudu. Setelah itu dia salat, sekalipun najisnya itu keluar maka fala ba'si, maka tidak ada masalah, ya. Maafi muskilah. Dan hukum tentang orang-orang seperti ini, ya, adalah hukum yang ma'zur. Hukum yang ma'zur. Wa innama kana hadha huwa hukmul ma'zur raf'an lil haraj anhu. Ya. Wa qad ja'at asy-syari'ah yarfa' al haraj 'anil ummah kama qala ta'ala yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang masuk dalam kondisi susah, ya. Jadi dia mengalami tadi hal-hal yang menyulitkan dirinya. Mereka sendiri itu betul tidak ingin, ya kan, terjadi hal seperti itu pada dirinya, kan, ingin normal, ya. Tapi karena Allah sudah takdirkan seperti itu, maka hukum syariat berlaku itu dengan segala murunah dan keluasannya. Jadi toleransi hukum syariat ini itu dikhususkan bagi orang-orang seperti ini. Jadi mereka keluar najis itu tidak masalah. Jadi wudu keluar najis tidak batal. Salat keluar najis tidak batal. Ya. Karena karakteristik syariat Islam itu dibangun atas dasar salah satu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Mungkinkah orang yang sedang mengalami kesulitan seperti itu akan dibebani dengan beban syariat yang sama beratnya dengan orang yang normal? Tidak, ya. Kalau begitu tidak ada kebijaksanaan dan tidak ada keadilan, ya. Dan ini maksud dengan hukum syariat Islam itu sangat luas sekali dan juga sangat luas sekali, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya tentang masalah istinja, karena setelah ini bab tentang ada pada buah hajat. Daun? Daun pun ada ukurannya, karena kita pernah baca, namun ada ukurannya. Ukuran maksudnya lebar daunnya gitu? Oh, tidak ada, tidak ada. Tidak ada kertas pun tidak ada, batu pun tidak ada, hanya besar kecil tidak ada. Ya, tidak ada. Namun bilangan saja itu yang diperhatikan, ya. Jadi jumlah daun, jumlah kertas, jumlah batu, ya. Walaupun hadis ini berbicara tentang masalah batu dari sisi bilangannya, ya. Jadi gunakan batu 3, tidak boleh kurang dari itu. Kalau masih kotor maka boleh lebih 5 atau 7 dan seterusnya. Diusahakan ganjil, ya. Mengambil atau bersandar pada riwayat yang umum di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah witrun yuhibbul witra, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ganjil dan dia menyukai yang ganjil-ganjil, ya. Jadi berdasarkan riwayat yang umum itu bisa digunakan kalau kita istinja dengan air, ya, itu ceboknya 3 kali, ya. Kalau masih kurang 5 kali, masih kurang 7 kali, ya. Adapun ukuran tadi tidak itu tidak ada batasannya, hanya bilangan saja disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Jika batu itu satu, namun besar dan memiliki 3 sisi yang tidak tersentuh oleh salah satunya, bagaimana? Ya. Yang besar, bagaimana besar? Menggunakannya bagaimana besar? Ya. Yang mau dibersihkan di celah yang sempit ini, ya. Maksudnya tidak bisa, ya, tidak bisa. Oleh karena itu tadi istijmar itu dikenal, ya, sebagai istilah penggunaan hijaratus saghirah, batu-batu kecil, ya. Jadi Rasulullah menggunakan batu-batu kecil, bukan batu bata. Gimana bersihkan batu bata, ya? Walaupun punya 4 sisi, ya. Batu kecil, ya. Jadi tidak bisa tadi. Kalaupun umpama masuk begitu, itu menggunakan satu dengan 3 sisi tidak tepat, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi yang sesuai dengan sunnah adalah batunya 3. Ya. Jadi setelah dipakai dibuang. Ya. Terpakai dibuang. Ya. Jadi pertanyaan sudah terjawab. Ya. Bolehkah kita mendukung satu wacana yang mana isi wacana tersebut perbuatan, ya, atau suatu undang-undang atau hukuman mati untuk pelaku korupsi? Tidak boleh didukung, tidak boleh, karena ini melanggar hukum syarat. Koruptor harus dipotong tangannya, ya. Kalau kita mendukung tadi pelaksanaan hukuman mati, berarti kita sudah membenarkan sikap guru melampaui batas dalam penetapan hukum. Apalagi kalau itu hanya diambil, ya, diadopsi dari tadi, ya kan, undang-undang Cina, undang-undang Barat begitu, ya, ini lebih tidak boleh lagi, ya. Jadi kita mengambil hukum buatan manusia secara emosional, kan? Tidak ada tadi kebijakan manusia, siapa orang yang paling bijak? Tidak ada ukuran bijak menurut manusia itu tidak bisa disepakati, ya. Keadilan manusia tidak bisa disepakati, ya. Karena manusia itu ada tadi plus minusnya, ya. Jadi harus kembali kepada hukum buatan zat yang maha sempurna, yang tidak ada aib sedikit pun, ya, yang tidak ada aib sedikit pun. Tidak boleh. Kalau kita mendukung ini berarti masuk dalam firman Allah, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Ya, diharamkan kita menolong atau saling tolong menolong dalam urusan tadi urusan yang melanggar hukum syarat, yang perbuatan dosa dari permusuhan, tidak boleh. Bolehkah mengganti media tanah dengan sabun untuk menghilangkan najis dari air liur anjing? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi untuk anjing ya, kalau untuk babi itu tidak bisa dikias dengan cara kita membersihkan sebagaimana air liur anjing. Jadi air liur anjing ini khas, artinya ada perlakuan khusus. Sehingga dikatakan Imam Malik ya, itu bilangan 7, kemudian penggunaan tanah yang pertama, yang berikutnya adalah air, itu sifatnya adalah ta'abudi. Ta'abudi itu sifat daripada satu pekerjaan ibadah ya, yang tidak boleh dirubah ya, yang tidak boleh dirubah. Jadi Allah menghendaki itu, Nabi menghendaki itu ya, dan kita hanya melakukan seperti yang dicontohkan itu ya. Karena setiap ibadah itu juga punya sifat, sifatnya adalah tauqifiyah. Jadi mengerjakan apa adanya. Ya, jadi tidak bisa diganti ya, jadi tanah itu dengan sabun. Dan saya kira hikmah ilmiahnya itu ada ya. Dan sekarang sudah banyak buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan bahwa penggunaan sabun tidak mematikan tadi ya, jadi bakteri-bakteri di air liur anjing, tapi dengan menggunakan tanah mematikan. Dan itu sudah dibenarkan, dibuktikan secara ilmiah ya. Oleh karena itu pasti benar dan pasti sesuai ya. Jadi antara ayat-ayat syariah, ayat-ayat syariah itu apa? Kan ayat ada dua, ayat Allah itu ada dua. Ada ayat syariah, itu yang diambil dari Al-Quranul Karim dan diambil dari sunnah Nabi yang sah, yang sahih. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Antara ayat syariah itu dengan ayat kauniyah itu pasti tadi munasib, pasti muafik, pasti itu sepakat, sesuai ya. Kalau itu diganti, ini berarti sudah bukan ayat Allah lagi. Kalau kita mengganti tanah dengan sabun, itu berarti sudah meninggalkan tadi kebenaran ayat-ayat kauniyah ya. Jadi tidak boleh diganti, tidak boleh ya. Kalau babi, ini kan tidak ada aturannya, jadi proses bersihkannya itu bebas saja babi ya. Jadi yang dikhususkan dari Nabi adalah membersihkan dengan 7 cucian. Yang pertama dengan tanah itu adalah khusus untuk luabul kalb, untuk air liur anjing saja ya. Prioritas media istinja mana yang lebih utama di antara batu, kertas, daun dan lain-lain? Enggak sebutkan air sini ya. Enggak sebutkan air. Kalau enggak sebutkan air, tapi kalau disebutkan air, tentu air yang paling utama kan, prioritasnya adalah air. Kalau pilihannya adalah batu, kertas, daun, oh ini kayak ujian ini. Jadi pilihannya batu, kertas, daun. Tentu batu, karena batu ini lebih sering digunakan oleh Nabi misalnya. Ya, walaupun kertas, semisal tisu, apalagi tisu basah yang mengandung air itu tentu ya. Jadi ada mengandung air, tentu itu lebih utama. Ya. Jadi selain air itu tidak dikatakan tadi mana yang bisa lebih diutamakan, kecuali kita mengetahui ya kan bahwa daya bersihnya itu lebih bagus, maka itu yang dikatakan lebih utama ya. Jadi kalau kita temukan media lain seperti yang disebutkan ini, dan mana yang lebih memiliki daya bersih, maka itu yang lebih utama. Karena yang diinginkan dalam proses istinja adalah cepat hilangnya dan betul-betul bersih gitu ya. Betul-betul bersih. Apakah menyentuh kulit wanita tanpa kain diharuskan wudu? Iya. Ini babnya nanti berikut di Nawakidul Wudu, di pembahasan tentang wudu, dan ini pendapat yang rajih. Jadi menyentuh wanita sekalipun tidak keluar cairan semisal mandi, ya. Itu membatalkan wudu, ya. Jadi nanti kita baca nanti dalil-dalil dan khilaf bainal ulama kenapa yang dirajikan adalah yang menetapkan batalnya wudu, ya. Nanti disebutkan nanti istidlalnya. Kalau saya ringkas mungkin penjelasannya adalah dalil-dalil yang menunjukkan sentuh saja, semata-mata nyentuh ya, ya tanpa ada alas, tanpa ada ha'il itu, di tangan dengan kulit begitu, maka batal wudu, karena dalil-dalilnya itu lebih kuat. Dalilnya lebih kuat ya. Selain dari riwayat-riwayat yang keluar, itu bisa diketahui urutnya, jadi kronologis kapan lebih dahulu ya. Kapan lebih dahulu. Jadi hadis talak, itu dibandingkan dengan hadis Basra, hadis Basra lebih kuat. Ya. Karena hadis Basra mendapat dukungan, hadis Talak itu hadis yang menjelaskan bahwa sentuh biasa itu tidak batalkan wudu, tidak batalkan, ya, tidak batalkan. Ya, sampai pada tingkat menyentuh zakar, ya, itu tidak membatalkan, karena dianggapnya itu bagian daripada tubuh sendiri. Ya. Sedangkan hadis yang menjelaskan bahwasannya sentuh, oh ini apa nih? Saya ada keliruan. Ya. Jadi yang dipersoalkan menyentuhnya, ya. Ya, ya. Ya, saya ulang, ya. Jadi penjelasannya kata menyentuh yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan punya beberapa penafsiran. Penafsiran pertama itu datang dari Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa menyentuh di situ maknanya sentuh biasa, ya. Sehingga Al-Imam Syafi'i yaitu dengan mazhabnya itu masyhur sekali bahwa sentuh wanita walaupun apa tadi dengan alat atau tanpa alat itu membatalkan, ya. Terutama tanpa alat tanpa penghalang itu membatalkan sekalipun tidak keluar mazi, ya. Jadi membatalkan. Namun Al-Imam Syafi'i dianggap pendapatnya lemah, ya. Karena Al-Imam Syafi'i berpegang pada penafsiran Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Umar tadi yang menafsirkan bahwa firman Allah la masumun nisa atau kalian menyentuh wanita, ya, itu penafsiran adalah selain jima, selain berhubungan, ya. Jadi meninggalkan penafsiran Ibn Abbas. Sedangkan penafsiran Ibn Abbas adalah yang dimaksud dengan menyentuh di dalam Al-Quran itu adalah kiasan bagi jima, itu bagi hubungan suami istri, ya. Maka ayat atau penafsiran ini kemudian dikuatkan oleh hadis yang oleh Al-Imam Syafi'i itu masih diragukan kesahihannya, yaitu hadis tentang kublah. Itu hadis tentang Rasulullah mencium berapa istrinya. Jadi Al-Imam Syafi'i mengetahui hadis itu tapi masih ada keraguan sah atau tidak, ya. Isyarat dari Al-Imam Syafi'i seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, seandainya hadis tentang kublah yaitu menciumnya Nabi kepada berapa istrinya adalah hadis yang sah, maka aku tidak berpendapat bahwa menyentuh wanita itu, ya, adalah membatalkan wudu, ya. Jadi berarti pendapat yang lebih kuat adalah menyentuh wanita, semata-mata menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Dan itu pendapat yang rajih. Nanti sampai babnya nanti. Ya. Di pendapat Imam Syafi'i dalam masa ini ada kelemahan, ya. Sama dengan lemahnya pendapat beliau tentang kunut, tentang berwudu, mengusap sebagian kepala, ya. Jadi banyak sekali kelemahan-kelemahan itu, ya. Tapi kelemahannya bukan karena fikihan Imam Syafi'i itu lemah, bukan. Kita jangan salah paham. Dan ini bukan istihanah, bukan iktikar, bukan merendahkan, menghinakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i fikihnya termasuk yang terbaik. Jadi fikih Imam Syafi'i itu sangat bagus sekali. Namun pemahaman Imam Syafi'i itu bisa jadi lemah ketika beliau tidak mendapatkan riwayat-riwayat dalil-dalil yang lengkap. Dalil-dalilnya tidak lengkap, ya. Maka bisa terjadi tadi fikihnya itu mengeluarkan produk hukum syariat itu yang lemah, ya. Jadi khususan kita adalah dalil-dalil dari tadi seperti Imam Syafi'i itu belum memastikan sisa atau tidak itu. Setelah datangnya Syekh Al-Albani dengan para muhadis lain itu diperiksa ulang hadis tentang kublah, hadis tentang ciuman Nabi kepada berapa istrinya itu ternyata sah, datang dari dikeluarkan dari Imam Abu Daud, datang dari riwayat Aisyah dan lain sebagainya, ya. Ada ungkapan aku mencintaimu, cinta sama manusia karena Allah. Atau apa bukti dari cinta? Cinta apa ini? Sesama, ya. Cinta sesama karena Allah itu. Yang dimaksud mencintai karena Allah itu adalah karena seorang tadi Muslim melakukan hal-hal yang sifatnya mentaati Allah. Ya, jadi pada saat dia melakukan hal-hal yang taat, maka keluarlah ungkapan tadi, ya, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Karena sebabnya tadi ada dari mana, dari orang itu menunjukkan kesalehannya, ketaatannya, ya. Jadi imannya bagus begitu kan, kemudian ketaatannya, maka kewajiban kita sama muslim saling mencintai, maka keluarlah ungkapan seperti itu, dan ungkapan ini dibenarkan ya. Bahkan termasuk sunnah. Jadi kita menyatakan ungkapan cinta terhadap saudara kita itu, atau jangan dicurigai sebagai anggota lesbi ya. Apakah koruptor bisa dihukum mati menurut Islam? Tadi sudah ya, tidak bisa ya. Jadi potong tangannya. Ya. Jadi yang menetapkan itu kan tadi ya kan, ya. Jadi wasariqatul fatwa aidiyuma. Jadi yang penuntut adanya eksekusi mati ini penelitian hulu, ya hulu. Apakah benar ada cerita tentang seorang ibu yang ingin bertemu anaknya yang sudah meninggal dalam mimpi, lalu datang ke Imam Hasan Al-Basri maksudnya ya, lalu disuruh bersalawat setiap hari dan kemudian si ibu bermimpi ketemu anaknya. Tadi saya tidak tahu ini kisah ya. Berarti kisah tentang tabi'in ya. Jadi coba silakan dibaca di tarjamah Imam Al-Basri ya. Kalau memang ada kemungkinan benar kalau persoalannya mimpi, namun yang dimaksud di sini adalah lalu disuruh bersalawat setiap hari dan kemudian si ibu bermimpi ketemu anaknya. Nah, ini dia syariat tentang tadi bersalawatnya. Jadi bersalawat, kemudian salah itu menjadi jalan gitu ya, jadi sarana untuk bisa bertemu dengan anaknya ya. Ini yang tidak ada nasnya ya, tidak ada nasnya. Dan tidak boleh ditujukan seperti itu. Bersalawat karena Allah ya, sama dengan tidak bolehnya kita salat malam untuk supaya bisnis sukses, itu tidak boleh ya. Jadi salawat termasuk ibadah yang harus lillah ya. Dasar hukumnya adalah surah Baina Yatna, "Mama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Bersalawat adalah ibadah. Jadi harus karena Allah ya. Tidak boleh untuk tadi ya kan, untuk perkara duniawian. Tidak boleh. Jadi salat tahajud tidak boleh untuk supaya rumah yang dijual ini supaya cepat laku, itu tidak boleh. Ya. Mempuasakan begitu sampai salat duha juga karena tadi supaya mempuasakan supaya anak itu lulus ya kan. Jadi salat duha juga karena urusan duniawi itu tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah salat ibadah karena Allah. Namun ketika dia sedang salat, sedang beribadah, itu kan posisi sedang dekat dengan Allah. Maka ketika dia sujud, dia berdoa tadi, "Ya Allah, cepatlah ya kan engkau datangkan pembeli untuk rumah yang kujual ini." Itu boleh seperti itu. Ya. Pada saat dia berpuasa, dia berdoa karena orang yang sedang berpuasa adalah orang yang makbul doanya, seperti itu. Tapi ibadah itu sendiri sebelum dilakukan harus diniatkan karena Allah. Paham ya maksudnya? Perbedaannya jelas sekali. Jadi ada orang yang menunjukkan salat malam itu untuk duniawian. Ya. Tidak boleh. Harus lillah. Nanti ketika dia sudah salat, dalam sujudnya bermohon tadi, apa yang dia hajatkan? Apa yang dia inginkan? Supaya bisnisnya lancar atau apa begitu, dia mohon pada Allah. Seperti itu caranya, ya. Jadi kebanyakan orang-orang awam yang kurang mendapatkan penjelasan dari para guru-guru mereka ya, sehingga tadi dibiarkan saja ya kan, beribadah untuk dunia itu tidak boleh ya kan, hukumnya bisa jatuh syirik ya, orang yang beribadah untuk dunia bukan untuk Allah ya. Baik kawan sekalian, cukup, ada yang mau tanya? Lisan tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan. InsyaAllah bulan depan kita lanjutkan ke penjelasan tentang qada'ul hajat. Qada'ul hajat. Barakallahu lakum wa barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.